Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah وَمَنْ يُطْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas kenikmatan dimudahkannya kita bisa duduk di majalisul ilm, walaupun dengan segala keterbatasan yang ada, namun wabiha wa ni'mah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah jadikan dia faqih di dalam agama, dimudahkan untuk tafaqquh, yakni belajar ilmu agama. Semoga duduknya kita di tempat ini, meluangkan waktu dalam putaran kehidupan kita sehari-hari, mendapatkan nilai ibadah dan menjadikan Allah menambahkan bagi kita ilmu agama yang bermanfaat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di malam hari ini yang seyogianya merupakan jadwal beliau Al-Ustaz Ridwanul Bari hafizahullah, namun karena adanya kegiatan yang tidak bisa diwakilkan, maka beliau berhalangan untuk mengisi taklim malam hari ini dan mewakilkan kepada kami untuk bisa mengganti waktu yang kemarin kita kosong. Maka musta'inan billah, kita meneruskan pelajaran kita dalam kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin, masih dalam kitab Ut-Taharah, pembahasan Faslun Izalatun Najasyah wal Asya'ul Najasyah, dalam pembahasan menghilangkan najis dan perkara-perkara yang dihukumi najis. Maka barakallahu fikum, terakhir kita telah menyinggung sedikit beberapa perkara yang dinyatakan sebagai najis. Dan perkara yang najis itu adalah qadrun makhsusun, kadar yang khusus, perkara-perkara yang terbatas. Kenapa demikian? Karena asal segala sesuatu adalah halal dan toharah. Sehingga kalau seorang mengatakan ini adalah suci, dia mungkin membangun hukumnya di atas asal hukum. Kalau seorang mengatakan ini adalah najis karena keluar dari asalnya, maka perlu dituntut adanya dalil. Oleh karena itu, pentingnya di sini seorang itu belajar ilmu agama dalam rangka untuk membangun keyakinannya, membangun amalannya, demikian pula ibadah yang diharapkan menjadi nilai-nilai ibadah di atas ilmu. Maka kemudian beliau menerangkan tentang barakallahu fikum perkara yang najis. Yang keempat adalah minan najasat baulu warautsu kulli hayawanin muharramin akluhu. Dan diantara perkara yang najis adalah air kencing dan kotoran seluruh binatang yang diharamkan dimakan dagingnya. Diterangkan dalam ta'liq, tentang binatang yang diharamkan dimakan dagingnya. Yakni apabila disembelih. Kalau disembelih atau barakallahu fikum tetap tidak halal dimakan dagingnya, maka kotorannya adalah najis. Seperti barakallahu fikum, anjing jelas dengan nas. Seperti binatang buas, karena semua sabuk, yakni semuanya najis. Dan demikian pula hewan-hewan yang lainnya yang diharamkan dimakan dagingnya. Hanya saja Syekh rahimahullahu taala di sini beliau menerangkan tentang ada di sana binatang yang diharamkan dimakan dagingnya, namun dihukumi suci karena termasuk tawafin. Binatang-binatang yang sering masuk ke rumah kita tidak bisa dihindari. Maka diterangkan dalam ta'liq, qala qarrara syekhu rahimahullah, beliau fadilatul syekh As-Sa'di rahimahullah telah menetapkan, annal baghla wal himara tahirani fil hayah. Sesungguhnya al-baghal ini adalah persilangan antara kuda dengan himar, keledai. Sesungguhnya baghal dan himar, keledai, keduanya adalah suci dalam hidupnya. Persamaan keduanya, himar ahliyah, keledai yang dijinakkan, yang dipiara, ini adalah diharamkan dimakan dagingnya. Dengan nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala harrama alaikum hurum humural ahliyah, mengharamkan yakni himar ahliyah, keledai yang dipelihara yang sudah jinak. Adapun keledai yang masih liar sebagai binatang buruan, maka itu halal dimakan dagingnya. Di sini Syekh rahimahullah menetapkan bahasanya baghal dan himar, keledai yang jinak, keduanya ini suci dalam hidupnya. Kalhir, sebagaimana hirrah, yakni kucing. Fayakunu riquhuma wa araquhuma wa sya'ruhuma tahiran. Maka jadilah air liurnya, keringatnya, serta rambut daripada binatang-binatang tersebut adalah suci. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yarkabuhuma. Dalil kenapa diambil ini adalah suci, bukan najis. Persamaan binatang-binatang tadi haram dimakan dagingnya. Maka beliau menyatakan wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yarkabuhuma katsiran. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggangi baghal ataupun himar, sering beliau lakukan. Falam yaghsil ma asabahu minhuma, dan beliau tidak pernah mencuci dari pakaian atau bagian tubuhnya yang terkena tubuh ataupun rambut daripada binatang tersebut, himar ataupun baghal. Wala amara bitaharruzi minhu, dan beliau tidak pula memerintahkan untuk kita mensucikan diri darinya. Amma luhumuha fakhabithah, adapun dagingnya itu adalah khabithah, yakni haram. Dagingnya haram. Sehingga dari sini barakallahu fikum, kaidah muqarrarah dalam fikih, yakni kullu najasin muharramun walaysa kullu muharramin najasan. Semua yang najis dihukumi haram, namun tidak semua yang haram dihukumi najis. Semua yang najis itu haram. Kotoran manusia, baik kencingnya ataupun tinjanya, ini adalah najis. Bolehkah untuk berobat? Jawabannya tidak, karena muharraman, keduanya diharamkan. Dari mana diharamkan? Karena keduanya merupakan najis. Kullu najasin muharram, walaysa kullu muharramin najasan. Walaysa kullu muharramin najasan. Semua najis itu haram, dan bukanlah semua yang haram itu pasti najis. Sebagaimana di sini beliau menyatakan, wa amma luhumuhu fa khabithah. Adapun dagingnya maka itu adalah khabithah, yakni haram. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini perkara yang keempat, yakni baul dan raus, kotoran binatang yang diharamkan dimakan dagingnya adalah barakallahu fikum dihukumi najis. Hanya saja beliau di sini memberikan taklik, yakni dikecualikan padanya al-baghal dan himar sebagaimana kucing. Sebagian yang lain menyatakan wal fa'r, demikian pula tikus. Kenapa? Namun menurut madhab, karena termasuk tawafin. Karena termasuk tawafin, yakni binatang yang pasti masuk ke tempat kita. Namun jumhur ulama menyatakan itu adalah najis. Sehingga barakallahu fikum di sini berjalan dengan jumhur ulama itu lebih selamat selama barakallahu fikum di sana ketika dalilnya sama-sama umum. Wallahu taala a'la wa a'lamu bissawab. Yang jelas yang menjadikan dalil diantaranya karena minat tawafina alaikum. Karena itu merupakan binatang yang biasa keluar masuk ke rumah kita dan tidak bisa untuk dihindari. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kelima, diterangkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala dari perkara yang dinajiskan adalah wasiba' kulluha najasah. Binatang buas semuanya adalah najis. Binatang buas, apa patokannya? Siba kullu dhinabin wa mikhlab, yaitu semua yang memiliki taring dan yang memiliki cakar. Ini dihukumi binatang buas. Nah, barakallahu fikum, dan memangsa satu atas yang lainnya. Ini binatang buas. Maka kulluha najasah, semuanya dihukumi najis. Sebagian ulama menjadikan binatang buas ini adalah masuk pada bagian hayawan alladhi hurrima akluh, yakni hewan yang diharamkan untuk dimakan dagingnya. Sehingga diharamkannya dengan sebab dia itu diharamkan dimakan dagingnya. Namun yang lainnya seperti saya di sini menetapkan ini nau' tersendiri, yakni binatang buas seluruhnya adalah yakni najasah, najis. Kalau keharaman jelas, namun najisnya ini barakallahu fikum beliau memasukkan yang najis. Wallahu a'lamu bissawab. Hikmah daripada itu karena beliau mengecualikan, ada pengecualian, yakni bahwasanya tadi al-baghal dan himar serta al-hirrah atau kit ini semuanya dikategorikan suci karena termasuk tawafina alaikum, yakni binatang-binatang yang sering bersentuhan dengan kita. Yang keenam, barakallahu fikum, wa kadzalikal maitat illa maitatal adami wa ma la nafsa lahu sa'ilah wassamaku wal jaradu wassamaki wal jaradi li'annaha tahirah. Qala wa kadzalikal maitat, dan demikian pula al maitat, yakni bangkai. Bangkai, apa itu bangkai? Definisi bangkai adalah kullu ma matat min ghairi dhabihatin syar'iyatin. Definisi bangkai adalah semua yang mati tanpa penyembelihan yang syar'i. Maka itu bangkai. Kullu ma matat min ghairi dhabihatin syar'iyatin. Naam. Maka di sini dikategorikan sebagai bangkai. Seandainya seorang menyembelih binatang yang halal dimakan dagingnya, namun dia tidak membaca bismillah, maka dikategorikan ini bangkai. Karena tidak membaca bismillah, atau seorang menyembelih binatang dengan barakallahu fikum, yakni dengan cara bukan yang disyariatkan, dengan dipukul, dengan di apa mana barakallahu fikum, ditusuk dengan besi panas sebagai misal, dan sebagainya, bukan dengan cara penyembelihan yang syar'i, maka itu termasuk bangkai. Sebentar lagi akan datang ayam yaumun nahar dan ayam tasyrik yang syuri'at fihi dzabihah wal udhiyah, disyariatkan di dalamnya menyembelih dan udhiyah, yakni berkorban. Nah, barakallahu fikum, dan kita mengingatkan kita sekarang di bulan yang mulia, bulan Dzulhijjah, yang terkumpul padanya diantaranya dua keutamaan bulan ini. Yang pertama merupakan bulan-bulan haram yang Allah Ta'ala jadikan diharamkan padanya memulai peperangan, pembunuhan, dan diharamkan padanya dosa-dosa besar. Allah berfirman dalam surat At-Taubah 36. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36. Nam tentang yakni bahwasanya bulan-bulan haram itu ada empat. Yani barakallahu fikum, Allah berfirman minha arba'atun hurum. Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bulan di sisi Allah Ta'ala dalam putaran satu tahunnya adalah 12 bulan. Sejak Allah ciptakan di hari Allah menciptakan langit dan bumi, dan di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang disebut bulan-bulan haram. Diterangkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah, dikala beliau menyampaikan khutbatul wada, yakni pada khutbah Arafah, maka beliau menyatakan salasatun mutatabi'at, 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, wa Muharram. Ini kita di bulan Zulhijjah. Kemudian beliau menyatakan yang keempatnya Rajabun Mudhar baina Jumada wa Sya'ban. Bulan Rajab yang ditetapkan oleh kaum Mudhar yang jatuhnya antara bulan Jumada al-Akhirah dengan Bar Jumada al-Akhirah dan dengan bulan Sya'ban, yakni bulan Rajab, bulan ketujuh. Itu bulan-bulan haram. Demikian pula bulan Dzulhijjah ini keutamaan yang kedua adalah bulan haji, yang Allah jadikan ini sebagai bulan yang dilaksanakannya rukun Islam yang kelima, yaitu haji ke Baitullah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, Al-Hajju ayyamum ma'lumat. Haji itu asyahrul haram bisyahril haram wal hurumatil barakallahu fikum. Di sana yakni Allah Ta'ala menyatakan dalam barakallahu fikum surat Al-Baqarah tentang bulan Dzulhijjah ini termasuk diantaranya bulan-bulan haji, yakni bulan haji itu ada tiga. Al-hajju fi asyhuril ma'lumat, haji ini dilakukan di bulan-bulan yang ma'lumat. Maka diterangkan dalam tafsirnya, bulan yang maklumat itu adalah tiga, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Itulah bulan-bulan haji. Nah, yang di sana dibolehkan bagi seorang untuk melakukan umrah untuk haji tamattu ataupun ihram untuk haji akan menjadi sah kalau dilakukan dimulai dari bulan Syawal. Seandainya bulan Ramadan dia melakukan umroh dengan niatan ini untuk haji tamattu, maka tidak sah umroh hajinya. Namun hendaknya di bulan Syawal dia melakukan lagi, atau di bulan Dzulqa'dah, atau di awal Dzulhijjah. Nah, barakallahu fikum. Inilah bulan-bulan haji, bulan haji, yakni bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Barakallahu fikum, dan kita sekarang di bulan Dzulhijjah. dan secara khusus bulan Dzulhijjah di sana dijadikan bulan yang paling agung. Kenapa? Karena terkumpul padanya ummahatul ibadat, yakni induk-induk pokok-pokok ibadah. Induk pokok ibadah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam hadisnya dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihinna khairu min hadhil ayyamil ashr." Tidaklah ada hari-hari yang ada di putaran tahun yang lebih, di mana amalan saleh yang dilakukan di dalamnya lebih afdal dan ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah daripada amalan yang dilakukan di 10 awal Dzulhijjah ini. Maka ada sahabat bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, tidakkah jihad fi sabilillah itu bisa menandingi amalan saleh yang dilakukan di hari-hari tersebut wahai Rasul?" Rasulullah menjawab, "Walal jihadu fi sabilillah, tidak pula jihad fi sabilillah, illa rajulun kharaja binafsihi wa malih walam yarji' min dhalika syai', kecuali seorang yang dia itu keluar berperang di jalan Allah, berjihad memperjuangkan agama ini, kemudian dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak ada satupun yang kembali darinya." Maka barakallahu fikum, amalan yang sangat mulia yang diterangkan Ibnul Qayyim rahimahullah, 10 keutamaan di 10 awal Dzulhijjah ini adalah di siang harinya. Di siang harinya, adapun yang paling afdol dari malam-malam putaran tahunan adalah 10 akhir bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Maka kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mengisi hari-hari kita di 10 awal Dzulhijjah ini yang merupakan terkumpul padanya ummahatul ibadat. Nah, barakallahu fikum, untuk kita bisa mengisinya dengan barakallahu fikum amalan-amalan yang dicintai Allah. Ummahatul ibadat yang dimaksudkan adalah di dalam bulan Dzulhijjah ini terkumpul di sana yang tidak dilakukan di hari-hari yang lainnya dan tidak terkumpul pada bulan-bulan yang lainnya. Yang pertama, tentang kalimatut tauhid. Di dalam bulan Dzulhijjah ini yang merupakan bulan haji, dikumandangkan di sana kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, yang itu merupakan yakni perwujudan tauhid. Dan juga di bulan Dzulhijjah ini adanya takbir, tahlil dan tahmid nanti di hari nahar dan hari tasyrik, bahkan disyariatkan sejak awal Dzulhijjah untuk kita memperbanyak yakni takbir mutlak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini syahadah. Kemudian yang kedua, salat. Di mana salat diperintahkan dalam seharinya 5 waktu. Di dalam bulan Dzulhijjah tentunya demikian. Namun di dalam bulan Dzulhijjah ini ada salatul Aid. Salatul Aidul Adha yang tidak dilakukan pada bulan-bulan yang lainnya. Walaupun ada salat Aid di bulan Syawal. Nah, yang ketiga adalah sedekah. Sedekah di bulan Dzulhijjah ada yakni sedekah khusus dalam bentuk menyembelih udhiyah. Di mana di sini disunahkan bagi orang yang berkorban untuk menjadikan sebagian daripada daging kurban yang dia sembelih ini untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Sehingga dari sini ada nilai-nilai sedekah. Kemudian siam di bulan Dzulhijjah ini ada siam yang khusus, yang paling ditekankan adalah 9 Dzulhijjah yang disebut siam Yaumi Arafah. Dan di sana juga diterangkan oleh para ulama yang lainnya seperti Al-Imam Nawawi, ustuhibba, sangat dicintai untuk berpuasa sejak awal Dzulhijjah sampai dengan 9 Dzulhijjah. Demikian pula di bulan Dzulhijjah ini yang tidak terdapat pada hari-hari yang lainnya adalah adanya haji. Yang ini rukun kelima daripada rukun-rukun Islam. Oleh karena itu Ibnu Hajar rahimahullah menerangkan dalam Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari dalam hadis, Kitabul Aidaini hadis Ibnu Abbas tentang bab fadli ayyamil asyr, tentang keutamaan hari 10 Dzulhijjah adalah wasirru min hadza, dan rahasia dari keutamaan yang diraih di 10 awal Dzulhijjah, li anna fiha ijtima' ummahatil ibadah, dikarenakan di dalamnya terdapat, yakni terkumpul induk-induk ibadah di dalam Islam ini. Haji tidak bisa dilakukan di bulan-bulan yang lainnya. Sehingga dari sini, inilah barakallahu fikum di antara keutamaan yang ada. Semoga Allah memberikan kepada kita taufik untuk bisa mengisi hari-hari ini dengan amalan yang soleh. Amin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wa kadzalika as-samak, demikian pula nam wa kadzalikal maitat, demikian pula maitat. Kembali kepada kitab bangkai. Di mana definisi bangkai tadi? Semua yang disembelih atau mati bukan dengan cara penyembelihan syar'i. Ada berapa penyembelihan syar'i? Dzabihatun syar'iyyatun salasatu anwa. Penyembelihan syar'i ada tiga. Yang pertama an-nahr, dengan cara nahr. Ini yakni membiarkan hewan itu berdiri, kemudian disobek bagian nahrnya. Ini biasanya dilakukan pada onta. Dilakukan pada onta. Nah, sehingga akhirnya fa'idha wajabat junubuha. Kalau sudah gelempang, ya sudah sampai kakinya jatuh ke bawah, nah itu sudah berarti sudah mati. Nah, ini biasanya pada onta. Yang kedua dengan cara azabihah, yaitu dengan cara penyembelihan. Yang ini dilakukan pada hulqum, pada leher, dengan memotong tiga bagian, yakni almari, kerongkong makanan, kemudian nafas, yaitu kerongkong, kerongkongan nafas, wal wujadain, dan dua urat nadinya. Nah, ini yang terpotong. Nah, yang dari sini inilah dzabihah. Nah, dan disebutkan cara-caranya dan adab-adabnya dalam kitab dzabihah. Yang ketiga adalah bil jurh, dengan cara dilukai. Dengan cara dilukai ini dilakukan pada binatang yang susah dijinakkan, yang susah ditundukkan. Semisal buruan, nah, dengan cara dilukai dengan panah atau dengan sekarang senapan, dengan dia mengucapkan bismillah. Ternyata mati dengan sebab tembakan kita, maka itu halal. Nah, barakallahu fikum. Karena termasuk dzabiha asy-syar'iyyah, cara penyembelihan yang syar'i. Atau mungkin korban hewannya lepas. Bagaimana ini, enggak bisa dijinakkan? Sudah. Ada yang mengayunkan pedang, bismillah, dengan niatan dia menyembelih, sudah. Akhirnya roboh dan mati dengan luka-luka tadi. Bukan karena tenggelam, maka ini halal karena dia sudah dilukai dengan ucapan bismillah. Nah, ini barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmatullah. Dikecualikan dari bangkai ini illa maitatal adami, kecuali bangkai bani Adam. Yang kedua, wa ma la nafsa lahu sa'ilah, binatang yang tidak mengalir padanya darah, yang tidak mengalir padanya darah. Wasamak wal jarot, demikian pula asamak, ikan, dan jarot, dan belalang. Li'annaha tahirah, karena semuanya adalah suci. Semuanya adalah suci. Barakallahu fikum. Ini yang ditetapkan oleh beliau, 6 perkara yang dihukumi dengan najis. Dan masih di sana ada beberapa perkara yang belum dibawakan oleh beliau Al-Imam Sa'di rahimahullah dalam risalah ini. InsyaAllah kita teruskan pada pembahasan yang berikutnya. Barakallahu fikum, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Ada benarnya datang dari Allah semata, kekeliruan dari kami pribadi, maka kami pun beristighfar kepada Allah, kemudian meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wa rahimallahu mra'an dallat alayya aibi, dan semoga Allah merahmati orang yang bisa